Ros FM Jakarta. Dan kita pun akan menjadi tua. Hidup bagaikan garis lurus, tak pernah kembali ke masa yang lalu. Hidup bukanlah bulatan bola yang tiada ujung dan tiada pangkal. Syair lagu di atas sering kita dengar dari lantunannya Bimbo. Liriknya mengingatkan kita akan sebuah perjalanan akhir. Kehidupan ini tidak akan berlangsung abadi, sahabat. Suatu saat nanti kita akan menaiki tangga usia. Semakin lama usia kita bertambah, semakin berkuranglah sisa umur kita. Dan andai Allah belum memanggil kita di usia muda, maka kita pun akan menjadi tua. Kalau kita melihat garis-garis di wajah sosok yang kita cintai, ibu dan ayah kita, ketika kulitnya mulai keriput, rambutnya hitam mulai memutih, dan kesehatannya kian menyusut, kita diingatkan olehnya bahwa kita pun akan sama seperti mereka. Suatu saat nanti akan menjadi tua, renta, dan butuh begitu banyak pertolongan, kasih sayang, serta perhatian dari anak-anak kita. Dan sekaranglah saatnya bagi kita untuk memainkan peran sebagai seorang anak, memelihara dan menyayangi ayah dan ibu kita. Dahulu 9 bulan kita dalam rahim ibu, kita menyusahkannya. Duduk ibu tak enak, berbaring ibu tak nyaman. Tapi ibu sabar menanti hari-hari kelahiran kita. Setelah kita tiba di dunia, ibu tersenyum begitu bahagia mendapatkan kita sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disusuinya kita, dimanjakannya dan dibesarkannya kita dengan penuh kasih sayang. Diajarkannya kita berbagai ilmu dan sebuah kenikmatan yang luar biasa bagi kita. Kita diajarkan untuk mengenal Allah sebagai Tuhan kita. Dengan sabar, ibu mengajak kita pergi ke pengajian dan ayah selalu mengajak kita sholat berjamaah. Tapi ingat, sahabat, setelah kita remaja, kita semakin menyusahkannya. Biaya sekolah yang kian besar serta kenakalan-kenakalan yang sering kita lakukan tak jarang membuat hati ibu terluka. Sikap kita kasar, egois, dan selalu merasa benar terkadang membuat ibu menangis. Tapi ibu tetap sabar. Dibimbingnya kita untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku kita, ibu selalu menanamkan cinta kepada Allah, Rabb Tuhan yang Maha Kasih dan Sayang. Berbahagialah Anda yang masih mempunyai ibu dan juga ayah, karena Anda masih mempunyai kesempatan untuk memelihara dan menyayangi mereka. Dan saat kita menginjak dewasa, ketika ayah yang dulu kekar sekarang sering terbaring sakit, dan ketika ibu yang dulu selalu melayani kita makan sekarang sering terbaring lemah, inilah saat-saat yang baik bagi kita untuk memuliakan mereka, melayani, memelihara, dan memberikan perhatian kepada mereka. Inilah kesempatan kita untuk menjadi anak yang soleh buat mereka, bahagia di ujung usianya, dan buat mereka bangga dengan kita. Ingat, sahabat, dahulu ketika kebetulan kita terbangun dari tidur, terlihat ibu sedang tahajud, tak henti-hentinya berdoa untuk kita agar menjadi anak yang soleh dan tercapai semua cita. Sekarang, apa yang kita berikan untuk mereka? Jenguklah ibu dan ayah kita selagi kita bisa, sebelum semuanya berakhir menjadi kenangan. Bawakan oleh-oleh yang disukainya. Sebab jika mereka telah tiada, maka tak akan ada lagi yang menunggu kita pulang. Tak ada lagi yang menyiapkan kita sarapan. Yang ada hanyalah rumah yang akan menjadi kenangan. Mari sahabat, muliakanlah orang tua kita, karena kita pun akan menjadi tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.